dengar suaramu, terperangkap aku di dalam lamunan. Rindu semakin membara, ingin berjumpa denganmu. Namun aku sadari kini ku sendiri. Jangan.